Kau tanamkan budi, tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Asik. Biarpun berpisah entah kemana, budi dan jasamu tetap kupuja. Beratlah rasanya berhutang budi, kalau tak terbalas di bawah mati. Asik. Kau tanamkan budi, tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Kau tanamkan budi, tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Sungguh suci hatimu, sungguh suci cintamu, kan ku junjung tinggi sepenuh hati. Biarpun berpisah entah kemana, budi dan jasamu tetap kupuja. Beratlah rasanya berhutang budi, kalau tak terbalas di bawah mati. Kau tanamkan budi, tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Kau tanamkan budi, tiada harapan, hanya menolong sesama insan. Sungguh suci hatimu, sungguh suci cintamu, kan ku junjung tinggi sepenuh hati. Kemanapun pergi kau tanpa tujuan, menjauhkan diri ke seberang lautan. Tiada ku sangka, tiada ku duga, engkau kini pergi untuk selamanya.